إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan juga aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku. Dan aku telah ridha Islam ini menjadi agama bagi kalian. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa agama Islam telah sempurna. Sehingga hal-hal yang terkait dengan agama Islam, hal-hal dan urusan-urusan yang berkaitan dengan agama Islam itu semuanya telah ada penjelasannya. Dari sisi tauhid, dari sisi akidah, dari sisi manhaj, ibadah, muamalah, dakwah, dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara agama. Maka apabila kita berbicara tentang urusan Islam, berarti semuanya itu sudah ada dalilnya. Semua itu sudah ada petunjuknya. Maka dakwah yang telah kita ketahui bahwa itu bagian dari Islam, itu pun sudah ada metodenya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan, wahai Muhammad, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Katakan, hadhihi sabili. Inilah jalanku. Ad'u ilallah. Aku mendakwahkan manusia ini kepada agama Allah. Caranya bagaimana? Ala basirah. Dakwah itu dalam berbuat, dalam melangkah, dalam bersikap, itu di atas basirah. di atas ilmu, di atas burhan. Ini metodenya siapa? Metodenya Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya kata Rasul alaihi salatu wassalam, ana wa manittaba'ani. Dakwah kepada Allah, dakwah kepada agama Allah ini adalah dakwahnya para nabi. Di antaranya tentunya afdalul anbiya wa afdalur rusul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan dakwah Islam yang di mana itu dakwahnya, di mana itu adalah dakwahnya para nabi, itu juga caranya yang di atas basirah tersebut, itu juga metodenya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau sudah urusannya dakwah, urusannya agama, sebagaimana disebutlah Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala dalam sebuah kaset yang berjudul Al-Hasf alal mawaddah wal ikhtilaf wat tahdzir minal furqah wal ikhtilaf. Ini kalau sudah kaitannya dengan dakwah. Tadi kita sudah mengetahui dalilnya. Dakwah itu harus di atas basirah, di atas ilmu, dalil, hujjah, burhan. Dalam kaset ini, dalam ceramah beliau dengan judul kaset himbauan, ajakan, seruan untuk apa? Al-mawaddah, berkasih sayang, wal i'tilaf, bersatu padu, dan juga tahdzir, peringatan dari al-furqah, terpecah belah, wal ikhtilaf, berselisih. Ini judul kaset beliau. Di situ beliau mengatakan, kata Syekh Rabi' hafizahullah, aqul alaikum birrifqi wa alaikum billin wa alaikum au alaikum birrifqi alaikum billin alaikum bitta'akhi alaikum bittarahum. Wajib bagi kalian untuk bersikap arifak, tenang, tidak terburu-buru, lemah lembut. Alaikum billin. Ini pembicaraan Syekh Rabi' ini dihadapkan atau diarahkan, dan memang beliau sampaikan untuk kepada ahlu sunnah. Alaikum billin. Lin, sikap tidak keras kepada saudaranya. Ini hukum asalnya seperti itu. Alaikum bitta'akhi, saling bersaudara. Alaikum bitarohum, saling menyayangi. Kemudian kata Syekh Rabi, al-an, sekarang ini, hadhihi syiddah tawajjahat ila ahli sunnah anfusihim. Sekarang ini ditemui ternyata syiddah, sikap keras. Penyikapan-penyikapan yang ngawur, itu diarahkan ternyata kepada ahli sunnah sendiri, kepada salafiyin sendiri. Taraku ahlal bid'ah wattajahu ila ahli sunnah bihadhihi syiddah al-muhlikah. Sikap keras ini mereka arahkan kepada ahli sunnah, mereka akhirnya meninggalkan ahli bid'ah. Adapun sesama ahlu sunnah disikapi dengan penyikapan-penyikapan yang tidak benar, dengan sikap-sikap yang keras, dengan syiddah al-muhlikah seperti ini, dengan cara-cara keras yang menghancurkan. Menghancurkan dakwah, menghancurkan ukhuwah. Kemudian kata Syekh Rabi' hafizahullah, wa takhallalaha dhulmun wa ahkamun batilah zalimah fa iyyakum summa iyyakum. Akhirnya hal ini, sikap yang seperti ini masuk di situ, tersusupi situ apa, perkara-perkara kezaliman, fonis-fonis yang batil, fonis-fonis yang zalim kepada saudaranya ahlus sunnah. Kata Syekh Rabi, fa iyyakum summa iyyakum, hati-hati kalian, hati-hati. Fa iyyakum summa iyyakum an tasluku hadzal maslak alladhi yuhlikukum wa yuhliku ad-da'wata as-salafiyah wa yuhliku ahlaha. Ini metode seperti ini, hati-hati kalian, jangan menempuh cara-cara seperti ini. Metode yang akhirnya bisa membinasakan kalian. Metode yang bisa membinasakan dakwah salafiyah. Bisa membinasakan ahlus sunnah salafiyin. Kemudian Syekh menyebutkan, udu' ilallah bikulli ma tastati' bil hujjah wal burhan fi kulli makan. Berdakwahlah, menyeru, serulah manusia menuju jalan Allah, menuju agama Allah. Ajak mereka untuk masuk ke dalam dakwah yang mubarakah ini. Dakwah yang safiyah, murni dakwahnya para nabi. Dakwahnya para salaf. Ajak mereka, manusia tersebut, bikulli ma tastati, dengan apa yang engkau mampu. Syaratnya apa, kata Syekh hafizahullah, bil hujjah wal burhan fi kulli makan. Ini dakwah. Dakwah itu harus dengan hujjah, dengan burhan. Mau berdakwah, mau bersikap, mau menyikapi, itu harus ada hujjahnya yang benar. Harus ada burhannya yang benar. Mana dalilnya? Apa alasannya? Mana landasannya untuk berbuat, untuk bersikap? Ini dakwah. Makanya kan kita sudah mungkin sering belajar, banyak di antara kita, kita belajar salah satu usul atau kitab al-usulu salasah. Di situ kan kita belajar tentang ma'rifatul rabb wa ma'rifatul nabi, mengenal rabb engkau, mengenal nabi engkau. Kemudian apa kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Ad-din asasuhu dalil. Asasnya itu dalil. Enggak boleh bersikap tanpa ada dalil yang jelas, tanpa ada hujjah dan burhan, alasan, latar belakang yang cuma sekedar diada-adakan. Begitu juga dengan para ulama. Para ulama, ya tentunya mereka yang kita yakini, mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan tazkiyah di dalam Al-Quran atau melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'. Hanyalah yang takut kepada Allah, takut dengan dilandaskan ilmu, hanyalah yang takut kepada Allah, itu para ulama. Dan ulama ini tidak akan pernah habis pada setiap zaman. Bisa jadi pada sebagian tempat, di beberapa zaman, tidak ada ulamanya. Pada sebagian tempat. Tapi kalau zaman, tidak akan pernah kosong dari yang namanya ta'ifah mansurah. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum. Dalam riwayat yang lain, man khalafahum hatta ya'ti Allahu bi amrih. Akam akal Mustafa alaihi salatu wassalam. Itu senantiasa ada sekelompok dari umatku, dijelaskan oleh para ulama, sekelompok umatku yang itu terus ada di sepanjang zaman sampai nanti hari kiamat. Ahlul hadis, para ulama yang berpegang teguh dengan madhab salaf, para ulama ahlu sunnah, maka zaman tidak akan kosong dari para ulama. Ini termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada umat Islam ini, di antara kenikmatan-kenikmatan besar yang Allah berikan kepada umat ini. Yang dengan itu pada setiap zaman umat itu bisa meminta fatwa, bertanya, mengkonsultasikan. Sehingga kalau kaitannya dengan para ulama, yaitu bagian dari din juga, bagian dari agama juga. 6. Mereka bukan orang-orang yang maksum. Sebagaimana para anbiya satu persatunya, ya, person-personnya, mereka memang bukan orang yang maksum. Tapi metode mereka, manhaj yang mereka tempuh, yaitu manhajnya salaf. Ini manhaj yang terjaga. Seperti itu. Apa di antara manhaj itu? Yaitu ketika sesuatu disampaikan dengan hujjah dan burhan. Ini di antara manhaj, metode dalam agama Islam. Maka kita harus terima. Wal aqs bil aqs, sebaliknya. Dalam urusan agama, dalam urusan dakwah, kalau ternyata hujjahnya atau burhannya itu tidak ada, atau tidak tepat, atau keliru, maka metodenya adalah kita menolak. Ini metode. Ini prinsip yang dilakukan oleh para nabi, prinsip yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, diikuti oleh para sahabatnya, kemudian para tabi'in, atba'u tabi'in, dan setiap generasi sampai sekarang oleh para ahli sunnah yang dipimpin oleh para ulama mereka di setiap zaman. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini urusan dakwah, keterkaitan dengan agama. Sebuah prinsip lagi yang perlu kita ketahui, bahwa dan ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlazikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikri, orang yang lebih paham. Kalau dalam urusan agama ya tentunya yang lebih paham adalah para ulama. Apalagi ketika ulama berbicara dan menyampaikan hujjah dan burhan. Makanya para ulama pun ketika disodorkan sebuah permasalahan, yang di mana dalam permasalahan tersebut seseorang ingin menyikapi pihak lain, ternyata apa yang orang tersebut katakan ini hujjahnya, ini buktinya, ini dalilnya, ini burhannya, ternyata isinya kosong dari hujjah, kosong dari burhan. Nah, ternyata memang fakta itu ada, tapi itu bukan menjadi sebab, itu bukan menjadi landasan untuk bersikap dengan sikap seperti ini. Maka para ulama pun menolak. Lihat bersama kita baru-baru ini, bagaimana fitnahnya Muhammad bin Hadi. Nah, dalam mensikapi sekian masyayikh ahlu sunnah, Muhammad bin Hadi mengklaim bahwa dia memiliki bukti, dalil, burhan. Setelah dipelajari oleh para kibar, Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, Syekhuna Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala, tertolak. Enggak bisa. Mau bersikap, mau berbuat kepada orang-orang yang bagian dari dakwah, tanpa dilandasi hujah yang benar, tertolak. Maka Ketika kita sudah mengetahui ini, prinsip ini, bahwa dakwah ulama itu sebagai bagian dari din, dan itu di atas burhan. Di sini kita mengetahui bagaimana sikap dan tingkah laku ya para ahlul batil dalam menghembuskan syubhatnya. Ana ingin memberi contoh. Dan kita lihat ya, sudah sunnatullah sebagaimana yang tadi malam kita sebutkan, likulli qaumin waris. Setiap kaum itu ada pewarisnya. Seperti itu. Ahlul batil dengan kebatilannya itu bukan ada barusan saja. Sejak zaman dahulu sudah ada. Dan metodenya orang-orang ahlul batil zaman dahulu diikuti ahlul batil yang ada di zaman sekarang. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah. Bahwa ada seseorang, ana bacakan langsung saja. Taib, ana bacakan Arabnya. Wa hadza kama sabata fi sahih anna rajulan arada an yat'ana fi Utsman 'inda bin Umar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang datang dalam kitab As-Sahih, Sahih Muslim, ada seseorang ingin mencela Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Utsman Ibnu Affan, yakni salah seorang Al-Khulafa Ar-Rashidin yang sudah dijamin masuk surga, ma'ruf kebaikannya, keistiqomahannya. Ketika zaman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, datang seseorang ini ingin mencela Utsman. Nah. Faqala innahu qad farra yawm Uhud wa lam yashhad Badra wa lam yashhad Bai'at Ridwan. Nah. Kata orang ini kepada Abdullah ibn Umar, itu Utsman itu kan lari ya dari perang Uhud. Ketika perang Uhud lari, perang Badar enggak ikut, Bai'at Ridwan juga enggak ikut. Kisahnya dalam Sahih Muslim lafadznya seperti ini. Ya Ibn Umar, inni sa'iluka an syai'in fahaddisni. Wahai Ibn Umar, coba lihat. Dari cara bertanyanya saja sudah tidak ada ihtiram kepada para ulama. Sembari menyebut, ya Ibn Umar. Wahai Ibn Umar. Nah, hakata sya'anul al-batil. Tidak ada ihtiram, tidak ada pemuliaan kepada ahli ilmu. Aku akan bertanya kepada engkau terhadap sesuatu, tentang sesuatu, maka sampaikan kepada aku. Kemudian orang ini bertanya, hal ta'lamu anna Utsman farra yawma Uhud? Wahai Ibnu Umar, apakah engkau mengetahui bahwa Utsman Ibnu Affan itu kabur? Beliau ini radhiyallahu anhu lari dari medan tempur ketika di perang Uhud? Maka dijawab oleh Abdullah Ibnu Umar, na'am. Artinya apa? Ini sebuah fakta. Orang ini maunya seperti itu. Ya. Ya, betul. Qala ta'lamu annahu taghayyaba an Badrin wa lam yashhad? Apakah engkau mengetahui bahwa Utsman ini enggak hadir dalam perang Badar? Maka dijawab oleh Abdullah ibn Umar, "Na'am." Fakta. Nah, tidak ikut perang Badar Utsman ibn Affan. Qala ta'lamu annahu taghayyaba an bai'at Ridwan falam yashhadha? Apakah engkau mengetahui bahwa Utsman ibn Affan itu tidak hadir, ghaib, tidak ada dalam bai'at Ridwan? Dijawab oleh Abdullah ibn Umar, na'am. Ya sudah, memang faktanya seperti itu. Ya. Ingat tadi, Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini orang ini ingin mencela Utsman. Nah, maka orang ini mengatakan Allahu Akbar. Artinya merasa mendapatkan penguat dari sahabat Abdullah Ibnu Umar tentang Utsman. Ini metode ahlul batil menyebutkan fakta. Ini seperti ini. Ya, menyebutkan fakta. Artinya ahlul batil itu memang bisa jadi mereka punya fakta yang benar. Ya. Ketika orang ini menyebut Allahu Akbar, disebut Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Umar paham bahwa ternyata orangnya ada maksud tertentu yang jelek. Maka kemudian Ibnu Umar mengatakan kepada orang ini, Ta'al ubayyin laka. Sini, sini, sebentar dulu. Nah, jangan terburu-buru. Ya, itu memang yang engkau sebutkan tadi benar, faktanya seperti itu. Tapi akan jelaskan dulu. Nah, Amma firaruhu yawma uhudin fa'ashhadu annallaha afa'anhu wa ghafaralah. Adapun di perang Uhud berpalingnya Utsman, meninggalkannya Utsman dari perang tersebut, itu memang benar, tapi aku bersaksi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya, telah memaafkannya. Artinya Utsman Ibnu Affan sebagaimana Ibnu Adam, ada kesalahan, ada kekeliruan. Kullu bani Adam khata, katanya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, setiap bani Adam itu khata, sering berbuat salah. Maka Utsman ketika itu na'am, ketika itu iya, tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, memang bukan seorang yang maksum, tetapi ketika salah, beliau langsung bertaubat dengan taubat nasuha. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan Ashhadu annallaha qad afa anhu wa ghafara lah. Aku mempersaksikan bahwa Allah telah mengampuni Utsman bin Affan. Ini yang terkait dengan perang Uhud. Qala wa amma taghayyubuhu an Badr. Adapun ketidakhadiran Utsman bin Affan ketika perang Badr, fa innahu kanat tahtahu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat maridah, fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innalaka ajra rajulin mimman syahida badran wa sahmahu. Adapun kenapa Utsman bin Affan tidak hadir dalam perang Badar, dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika itu Utsman bin Affan itu istrinya adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Utsman bin Affan itu adalah istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kalau anda tidak salah yaitu Ruqayyah. Kita ketahui Utsman bin Affan ini satu-satunya orang di dunia sejak zaman Adam sampai hari kiamat adalah satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri Nabi. Ini Utsman bin Affan. Makanya disebutkan dengan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Al-Muhim syahidnya di sini, ketika perang Badar itu bertepatan istri Utsman yang di mana beliau adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Rasulullah memerintahkan Utsman untuk merawat putrinya. Tidak hadirnya Utsman itu bukan kehendaknya Utsman radhiyallahu anhu. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam kemudian memberikan kabar gembira kepada Utsman. Wahai Utsman, kurang lebihnya ya, sesungguhnya engkau itu mendapatkan pahala orang-orang yang hadir perang Badar. dan juga engkau layak mendapatkan saham bagian dari ghanimah perang Badar. Itu sebabnya kenapa Utsman bin Affan tidak hadir dalam perang Badar. Kemudian kata Ibnu Umar, qala wa amma taghayyubuhu an bai'atir ridwan, adapun mengapa dia tidak hadir dalam bai'atur ridwan, falau kana ahadun a'az bi batni Makkah min Utsman la ba'athahu makanahu. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman wa kanat bai'atur ridwan ba'da ma dhahaba Utsman ila Makkah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi al-yumna hadhihi yad Utsman fadara biha ala yadihi. Faqala hadhihi li Utsman. Jadi ceritanya begini, kenapa kok enggak hadir perang bai'atur ridwan? Bai'atur ridwan itu kan ceritanya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang mengutus Utsman kepada penduduk Mekah. Mengutus untuk menyampaikan permasalahan dengan sulh perdamaian dan yang lainnya. Urusan penting. Utsman dipercaya oleh Rasulullah SAW datang ke Ahlul Mekah. Ketika kondisi seperti ini, Utsman sedang menuju atau pergi atau bersama Ahlul Mekah, tiba-tiba terdengar berita bahwa Ahlul Mekah ingin memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam sebagian riwayat disebutkan alasannya terdengar berita bahwa Utsman dibunuh. Seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW menjadikan tangannya itu ya sebagai perwakilan, salah satunya untuk mewakili Utsman. Nah, tangannya Rasulullah SAW salah satunya dijadikan perwakilan untuk mewakili tangannya Utsman berbaiat ridwan. Ketika mendengar berita itu, Rasulullah SAW kemudian membaiat para sahabatnya untuk siap bertempur. Nah, jangan ada yang mundur. Utsman tidak ada, iya betul. Tapi dari apa? Dia sedang diutus ke negeri Mekah. Yang disitulah kemudian terdengar khabar pada sebagian riwayat bahwa Utsman dibunuh. Orang-orang Mekah ingin memerangi sahabat Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka akhirnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada orang ini setelah memberikan penjelasan, idhhab biha al-an ma'ak. Sudah dengar penjelasannya, pergi kamu. Nah, ini penjelasan seperti itu. Syahid di sini ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, hati-hati. Ya. Di antara kebiasaan ahlul batil itu menyebutkan fakta tanpa menjelaskan latar belakang sebab rinciannya. Ini bahaya. Ini metodenya ahlul batil sejak zamannya Ibnu Umar ini, seperti orang ini. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, apa? Orang ini ingin mencela Utsman. Sunnahnya pencela Utsman itu tampaknya sekarang mulai diambil caranya pada sebagian ahlul batil yang ada sekarang ini. Memberikan syubhat dengan menyebutkan, nih fakta seperti ini, terjadi seperti ini. Tanpa menyebutkan latar belakang, tanpa menyebutkan penjelasannya kenapa dan yang lainnya. Nah. Ayuhal ikhwar rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak mengherankan para salaf dari zaman dahulu sampai sekarang itu kan menjadikan ulama pada setiap zaman itu sebagai marji'iyah, sebagai tempat untuk mengembalikan permasalahan-permasalahan yang ada. Mereka akan menilai ketika ada permasalahan, mereka akan menilai ini apakah ada hujahnya atau tidak. Sehingga mereka berbicara juga ilmiah. Seperti itu. Nah, Pembicaraan mereka juga ilmiah. Yang dengan itu kita diperintahkan untuk mengikuti bimbingan mereka. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Isbir nafsaka ala sunnah. Waqif haythu waqafal qawm. Waqul bima qalu. Waqufa amma kaffu anhu. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, nasihat beliau, sabarkan dirimu dalam berpegang teguh dengan sunnah. Isbir nafsaka ala sunnah. Waqif haythu waqafal qawm. Engkau berhenti ketika al-qawm berhenti. Al-qawm yang dimaksud di sini adalah para salaf. Ya. Jangan berjalan kalau salaf tidak berjalan. Kif haitsu waqafal qaum. Berhenti. Kalau kaum para salaf tersebut berhenti, berhenti. Ini urusan agama. Kita bukan berbicara masalah urusan dunia. Ini urusan-urusan agama, urusan dakwah. Nah. Waqul bima qalu. Kalau mau bicara, bicaralah sebagaimana mereka berbicara. Sebagaimana para salaf berbicara. Ketika salaf berbicara, berbicaralah. Jangan kalau salaf sudah berbicara, kita masih diam. Ini salah. Ya, ini tidak salah dalam berprinsip. Seperti itu. Kata Al-Auza'i rahimahullah, waqul bima qalu, berbicaralah sebagaimana mereka berbicara. Kalau mereka berhenti, juga berhentilah. Waqufa amma kaffu anhu, dan tahan. Tahan lisanmu, tahan perbuatanmu. Dalam perkara-perkara yang salaf menahan untuk tidak berbicara, untuk tidak bersikap. Al-Auza'i rahimahullah menyebutkan hal ini ketika membicarakan tentang keutamanya salaf, para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in dan ulama salaf yang mengikuti pemahaman mereka dengan baik dan benar. Ini nasihat berharga dari seorang al-imam Al-Auza'i rahimahullah, dan ini berlaku pada setiap zaman kepada para ulama salaf di setiap zaman. Ini bukan ucapan Al-Imam Al-Auza'i murni dari ijtihad beliau, bukan. Ad-din ini maurus. Agama Islam ini ilmu warisan. Ya. Dari zaman Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya sudah ada semuanya. Makanya kalau mau berislam dengan benar, ya Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Al-Auza'i mengatakan seperti ini tidak berdasarkan murni ijtihad. Tanpa ada bimbingan dari salaf. Di antaranya, bagaimana kita perhatikan sebelum Al-Imam Al-Auza'i mengatakan seperti ini. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ketika terjadi awal fitnah Al-Qadar yang makruf dengan sebutan Qadariyah. Qadariyah ketika itu, padahal mereka ketika itu disebutkan sifatnya mereka yaqra'un al-Qur'an, mereka juga membaca Al-Qur'an, yataqaffarun al-ilm. Mereka mencari-cari ilmu yang sampai detail-detailnya. Ini sifat-sifatnya mereka Qadariyah di zaman tersebut. Muncul fitnah tersebut yang mengatakan bahwa Allah itu tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya suatu perkara. Artinya apa? Ada suatu kejadian, Allah itu tidak tahu, tidak punya ilmunya, kecuali setelah terjadinya suatu perkara. Kecuali setelah terjadi. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Ini fitnahnya mereka. Maka kemudian datang dua orang tabi'i itu. Disebutkan dalam Sahih Muslim, kana awwal man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Nah, yang pertama kali memunculkan fitnah ini, qadariyah ini, ya, di negeri Basrah itu seorang bernama Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Maka dua orang tabi ini pergi, salah satunya bersama saudara seagama yaitu Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Hajaini au mu'tamiraini. Dua orang ini berangkat dari Basrah menuju Makkah dalam kondisi berhaji atau berumrah. Sembari mengatakan apa? Fakulna laulakina ahadan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula fil qadar. Kalau seandainya kita bisa bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bertanya dulu. Ingin mencari salah seorang sahabat, berarti ketika di zaman tabi'in ma'ruf bahwa sahabat itu ulama'nya ketika itu. Kalau kita bisa ketemu salah seorang dari mereka, kita akan tanyakan ini. Artinya bertanya dahulu. Tidak bersikap dahulu. Subhanallah, akhirnya mereka Allah takdirkan bertemu dengan sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Nah, diceritakan kondisinya. Ini satu kaum ini menyatakan seperti ini, seperti ini. Mengatakan bahwa perkara itu unuf. Baru Allah tidak mengetahui, enggak punya ilmunya kecuali setelah terjadi. Maka disebutkan oleh Abdullah ibn Umar ketika dikonsultasikan kepada beliau, beliau menjawab, fawalladhi nafsi ibni Umar biyadihi. Lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dahaban ma kubila minhu hatta yu'mina bil qadar. Awkama qala radiyallahu anhuma. Bersumpah Abdullah ibn Umar, demi zat Ibnu Umar yang ada, demi zat yang jiwa Ibnu Umar ada di genggaman tangannya. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka, qadariyah itu, ya, yang mengingkari takdir itu, yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu kejadian kecuali setelah terjadi. Kalau seandainya mereka berinfak dengan emas sebesar Gunung Uhud, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai mereka itu beriman dengan Al-Qadar. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ibn Umar? Fa'akhbirhum. Sampaikan kepada mereka. Annani bari'um minhum. Jadi ketika disampaikan permasalahan kepada ulama, ketika ini konteksnya adalah Abdullah Ibn Umar, Abdullah bin Umar menyampaikan, memberitahu, kabarkan kepada mereka, sebarkan fatwa ini bahwa saya berlepas diri dari mereka. Jadi begitu seorang muslim, seorang ahlu sunnah, seorang salafi bersikap. Sebagaimana Al-Imamul Auza'i rahimahullah mengatakan. Nah, kif, kalau mereka berhenti, belum berbicara, tahan dulu. Nah, kalau mereka sudah berbicara, bicara. Itu kan fitnah-fitnah qadariyah. Kalau mereka sudah berbicara, berbicara. Kalau mereka menahan, tahan. Ini prinsip. Ya. Bagaimana kita mengembalikan bimbingan atau semua permasalahan itu kepada para ulama. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan al-barakatu ma'akabirikum. Barokah itu bersama ulama kibar. Nah, dari sini kita mengetahui ya bahwa fitnah lagi fitnah. Diam, diam, diam, jangan bicara. Nah, jangan, jangan, diam, diam. Ini ucapan benar kalau ditempatkan pada tempatnya. Ucapan ini, perintah untuk diam, itu benar kalau memang ditempatkan pada tempatnya. Karena itu memang juga wasiatnya dan bimbingannya para ulama. Kalau ada fitnah itu, diam. Tapi diamnya itu kalau memang ulama belum berbicara. Kalau ulama sudah berbicara, jangan diam. Dari sini kita mengetahui tidak semua fitnah kemudian kita harus diam. Dari sini kita mengetahui bahwa tidak semua fitnah itu kita harus menghindar. Oh tidak. Tidak seperti itu. Oh itu kan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Satakunul fitan al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'im fiha khairun minas sa'i was sa'i fiha aw wal qa'im fiha khairun minal mashi." Walmasyi fiha khairun minas sa'i. Bukankah Rasulullah alaihi salatu wasallam telah bersabda akan banyak datang fitnah? Orang yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Yang berdiri lebih baik dari yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Man tasyarrafa laha tastasyrifuh. Barang siapa yang mencoba-coba untuk terjun, masuk, berbicara dalam fitnah itu, maka fitnah itu akan menyambarnya. Bukankah Rasulullah alaihi wasallam sudah berbicara seperti ini? Iya betul. Dan kalam Rasulullah alaihi salatu wasallam hak. Kalau itu memang benar, sahih, keabsahannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, kita tidak akan mungkin mengatakan itu salah atau keliru, karena itu wahyu, benar. Tapi sekarang permasalahannya, nah begini. Coba lihat ahli bidah. Mereka juga berdalil dengan Al-Quran. Mereka juga berdalil dengan hadis. Ini ahli batil juga seperti itu. Ahli bidah juga berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Tapi apa yang membedakan antara ahli hak dengan ahli batil? Al-fahm. Nah, dengan pemahaman siapa hadis tersebut atau ayat tersebut. Kemudian dipraktekkan maksud dari ayat tersebut, maksud dari hadis tersebut, mau pakai pemahamannya siapa untuk memaknai. Ini yang membedakan. Nah, ya. Kalau kita ahlu sunnah, dan ini seharusnya juga adalah metodenya kaum muslimin, karena Imamul Barbahari mengatakan al-Islam huwa sunnah yal Islam. Islam itu sebetulnya ya itu sunnah, ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan sunnah itu adalah Islam. Kalau ahlul haq metodenya, ya pemahamannya salah. Maka hadis yang tadi itu, untuk menjauh dari fitnah, diam jangan ikut-ikutan. Disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullah, kita dengarkan dalam Majmu' al-Fatawa dan makalahnya beliau. Qala rahimahullah wal qa'idah annal fitnata allati yambaghi adamu dukhul fiha. Fitnah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, kaidahnya fitnah yang seseorang itu sudah sepatutnya untuk tidak masuk, tidak ikut-ikutan dalam fitnah tersebut. Untuk kemudian tidak ikut berbicara, hiya al-mustabihah allati la yattadihu fiha al-haqqu minal batil. Fitnah bagaimana sih yang kemudian disuruh untuk sukut, diam, jangan ikut campur, jangan ikut-ikutan, bersikap, diam. Itu fitnah yang sifatnya masih tersamar. Yang masih belum jelas di situ antara al-haq dengan al-batil. Qala wallati qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu fitan al-qa'idu fiha khairun al-qa'im wal-qa'im khairun al-mashi wal-mashi fiha khairun min as-sa'i. Man tasharrafa laha tastashrifu faman wajada malja'an aw ma'adan falyu'udz bih. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kata Syekh bin Baz, kaidahnya fitnah ini yang kita harus diam, jangan berbicara dulu, jangan ikut campur dulu. Yaitu fitnah yang sifatnya masih tersamar, belum jelas antara hak dan batil. Itulah fitnah yang dimaukan dengannya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah kita dengar bersama. Ya, yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Itu berlaku kalau fitnah ini belum jelas. La yattabi fiha al-haq min al-batil, masih belum jelas. Tapi kalau perkaranya sudah jelas, para ulama sudah berbicara. Coba kita lihat, fitnah qadariyah, fitnah khawarij, fitnah syiah, fitnah khalqul Qur'an, Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Dan fitnah-fitnah yang lainnya dari zaman dahulu sampai sekarang, fitnah sururiyah, jamaatut tabligh, ikhwal muslimin, fitnatul hajuri, Abul Hasan al-Ma'ribi, fitnahnya Muhammad al-Imam al-Ma'bari, fitnahnya Muhammad bin Hadi, fitnah LMM, LM dan yang lain-lainnya, Zulkarnain dan lain-lainnya. Ketika para ulama di setiap zaman, di setiap generasi tersebut, ketika muncul fitnah tersebut berbicara, kemudian kita ahlu sunnah diam. Kan kita sudah bisa melihat wakilnya. Ya sudah berbicara. Kalau sudah jelas ulama berbicara, ya jangan kemudian kita diam. Makanya kan kemudian akhirnya ditulis sekian kita. Maka kewajiban kita, ketika ahli ilmu sudah berbicara, tadi kata Imamul Auza'i rahimahullah, wa qul bima qalu. Kalau sudah berbicara, yang ngomong. Tapi kalau berbicara, kalau belum berbicara, para ulama masih menahan. Ya jangan kemudian kita bersikap. Ini juga akhirnya kita yang sedih. Ya. Apa yang ada atau apa yang terjadi di negeri kita ini, nasallahu subhanahu wa ta'ala an yusliha ahwalana wa ahwala ahli sunnah. Kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan Allah memperbaiki kondisi kita semuanya dan kondisi ahli sunnah. Ini kan akhirnya tidak sesuai, tidak selaras dengan bimbingan salaf. Para ulama belum ada pembicaraan, para ulama masih belum mengeluarkan bimbingan, luar biasa sekian penyikapan, sekian tahdzir terhadap sesama saudaranya ahlu sunnah, walau ulama belum ada yang berbicara sama sekali, satu pun. Sudah terjadi penyikapan. Nah, ini tentunya keliru, salah. Nah terus ketika ulama sudah mengeluarkan bimbingannya, ketika ulama sudah berbicara, lo kok malah kebalik? Disuruh diam, fitnah belum selesai. Ini metodenya siapa yang mau diikuti? Nah, kita sudah dengar bersama tadi. Bagaimana dua orang tabi'in mencari sahabat. Ketemu salah seorang dari sahabat, kita tanyakan. Kan begitu seharusnya. Jangan bersikap dulu, jangan berbicara dulu. Tanya dulu. Seperti itu. Imam Al-Auza'i juga mengatakan seperti itu. Kif, haitsu waqafal qaum, tahan dulu, diam. Karena al-qaum, para salaf, wa ulama usalaf, di setiap zaman, masih diam. Oh ya subhanallah. Nah, kita bisa melihat bagaimana akhir terjadi. Tangqalibul mawazin. Timbangan akhirnya terbalik. Seperti itu. Oh, ulama itu tidak maksum. Ulama itu ya bisa salah. Ini ada syubhat. Ulama itu, kan Ibnu Qayyim mengatakan permisalannya ulama itu seperti bintang-bintang. Kalau kita sudah di depan Ka'bah, ya kan ngapain kita lihat bintang-bintang? Kita sudah di depan Ka'bah, mau cari arah kiblat, ya ngapain lihat bintang lagi? Ini kan kalamnya Ibnu Qayyim. Betul, iya. Itu kalamnya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Ruh. Tapi ini tadi memang, ya. Pentingnya mendudukkan suatu permasalahan itu pada tempatnya. Jangan mengambil sepotong-sepotong fatwa ulama tanpa mendudukkan pada tempatnya. Kalam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ruh, beliau mengatakan seperti ini. Fa innahum yaj'aluhum bi manzilatid dalil ila ad-dalil al-awwal. Fa idza wasala ilayhi istaghna bi dalalatihi 'anil istidlal bi ghairihi. Faman istadalla bin najmi 'alal qiblah fa innahu idza syahadaha lam yabqa li istidlalihi bin najmi ma'na. Maka orang itu menjadikan ulama itu posisinya itu sebagaimana bimanzilatid dalil, ya, untuk kemudian pergi mengarah kepada dalil yang awal. Nanti anak akan jelaskan maksudnya ini insyaallah. Anak bacakan dulu kalamnya Ibnu Qayyim. Apabila sudah sampai kepada tujuan, sudah sampai kepada dalil yang awal itu sudah jelas kebenaran al-haq, ya sudah, dia sudah cukup, dicukupkan dengan dalil yang jelas itu, untuk kemudian dia masih butuh kepada dalil yang lainnya, kalam ulama, kalau dia sudah jelas al-haq di depannya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh ini, barang siapa yang berdalil dengan bintang untuk mencari arah kiblat dalam kondisi dia sudah menyaksikan kiblat Ka'bah, sudah menyaksikan Ka'bah, makanya sudah enggak tersisa lagi. Apa maknanya untuk kemudian masih berdalil dengan bintang kalau sudah melihat kiblat? Orang kalau lihat kiblat, cari kiblat, kalau kita bukan di Makkah, bukan di depan Ka'bah, ya kan kita tentunya zaman dahulu dan bahkan sampai sekarang masih bisa dilakukan. Itu kan mencari arahnya dengan melihat rasi bintang dan yang lainnya, kan seperti itu. Ya kan? Nah, kalau kita lagi umroh atau haji, di depan Ka'bah, sudah sampai di depan Ka'bah, Ya kan jelas, wadih. Kan seperti itu. Ya sudah, yang ngapain lihat bintang? Iya kan? Ya sudah dong, kiblat di depannya. Ini kalam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan kalam ini hak. Tapi maksudnya apa? Pembicaraan beliau yang sebelumnya dan yang setelahnya ini yang sayang untuk kemudian tidak dibacakan kepada umat. Nah ini. Yang kemudian sangat disayangkan tidak disampaikan kepada umat. Konteks kalam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam pembahasannya apa sih? Kita akan jelas, ringkas dari ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada ucapan berikutnya. Qala Syafi'i, kemudian al-Imam Ibnu Qayyim membawakan kalam Syafi'i. Ajma'an nasu ala man istabanat lahu sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha li qawli ahadin. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seluruh manusia berijma', bersepakat, seluruh ulama bersepakat. Bagi barang siapa yang telah jelas baginya sebuah sunnah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, nih dalil dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, hadisnya sahih. Jelas sudah dia tahu dalilnya Al-Quran dan hadis. Maka tidak boleh bagi dia untuk kemudian meninggalkan sunnah tersebut karena mengikuti ucapan seseorang. Paham konteksnya apa yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam maksud ini? Yaitu, ini kaitannya adalah dengan permasalahan dalil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita sudah datang dalil hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, ya sudah kita jangan bertaklid lagi dengan para ulama. Konteksnya Ibnu Qayyim rahimahullah ini yaitu ketika dalil, apakah kita kemudian masih berpegang dengan pendapat ulama? Inilah dalilnya jelas. Jadi konteksnya itu bukan ketika ada fitnah di suatu zaman, kemudian disampaikan kepada para ulama, kemudian mengatakan, oh ya itu ulama tidak maksum. Karena apa? Kalau kita sudah tahu al-haq, ya sudah, ngapain ulama diikuti? Bukan itu konteksnya, bukan ketika masalah fitnah. Tapi permasalahannya memang terkait dengan dalil. Dalam ucapan sebelumnya, Ibnu Qayyim rahimahullah di situ dijelaskan lebih jelas lagi bahwa maksudnya itu apabila dalil hadis apalagi ayat terus kemudian ini ada kalam ulama yang menyelisihi dalil tersebut. Ini konteks dari kalam Ibnu Qayyim rahimahullah. Makanya kan para imam, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan yang lainnya itu kan menyebutkan in sahhal hadis fahuwa madhhabi. Al-Imam Malik juga seperti itu, kalau hadisnya itu sahih maka itu madhabku. Artinya apa? Aku kalau punya pendapat kemudian menyelisihi hadis, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, ya tinggalkan pendapatku, ikuti hadis. Ini konteks yang sedang dibicarakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Bukan masalah ketika ada fitnah mengembalikan permasalahan kepada para ulama kemudian ulama enggak maksum. Kalau kita tahu al-haq, lo sebentar dulu. Ini konteksnya Ibnu Qayyim bukan masalah ketika terjadi fitnah, bukan. Konteksnya itu antara ini dalil dengan ini ucapan ulama, mana yang kita pegang? Ini kan fungsinya kita tidak bertaklid kepada ulama. Tapi kalau dalam permasalahan-permasalahan yang memang permasalahan besar, permasalahan yang ditangani hanya bisa oleh para ulama, ya selesai. Jangan kemudian dicampur baurkan antara ini dengan itu. Nah terus apa bedanya kita katakan ulama bukan maksum? Iya, ya apalagi yang bukan ulama, lebih-lebih tidak maksum. Kalau Anda mengatakan bahwa jangan taklid kepada ulama, maka kita katakan Anda juga jangan taklid kepada orang yang bukan ulama. Ya kan seperti itu. Nah terus kalau mau seperti itu caranya, akhirnya Sementara jelas bimbingan para salaf, Allah juga jelas mengatakan, kembalikan, tanyakan kepada ahli ilmu. Kalau kalian tidak tahu, kalau urusannya itu urusan besar yang memang bukan kemampuannya kalian, maka hati-hati. Kalam Ibnul Qayyim rahimahullah itu insya Allah benar hak, tapi tolong ditempatkan pada tempatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang terjadi dalam apa yang menimpa kita di Indonesia ini, alhamdulillah kita sudah mengetahui semuanya, para ulama sudah berbicara. Ya kalau gitu kita berbicara. Nah, para ulama sudah memberikan bimbingannya. Kenapa kita masih takut untuk menyebar atau menyampaikan bimbingan ulama? Kan seperti itu akhirnya sekarang permasalahannya. Asy-Syaikh Rabi', kemudian Asy-Syaikh Ubaid, Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari, hafizahumullahu jami'an. Ini kan mereka semua kibar. Nah, mereka sudah ketika di bulan atau di awal-awal tahun 2021, sekitar bulan Februari, Rajab tahun 1442, sudah memberikan bimbingannya. Maka apa susahnya kita juga menyampaikan bimbingan, kata Al-Auza'i rahimahullah, wa qul bima qalu. Kalau mereka sudah berbicara, ya berbicara, kita jangan diam. Seperti itu. Wasaya ulama yang berusaha didustakan oleh channel-channel fitnah, ya akhirnya terbukti bahwa itu memang channel fitnah, makanya para ulama mentahdirnya. Kenapa kita kok sungkan, kenapa kok kita diam untuk ikut mentahdir channel tersebut? Ulama sudah berbicara. Memang betul, kita jangan mendahului para ulama. Tapi kalau ulama sudah berbicara, kita juga jangan telat. Ulama menyebutkan bahwa wajib, yajibu ala salafiyyin kullihim an yattaqullaha azza wa jalla fi anfusihim wa fi hadhihi ad-dawal mubarakah wa an yatubu ila Allah wa an yata'akhaw wa yatarahamu wa yata'atafu wa yata'alafu wa yajtami'u wa an yatrukul khilafat wa asbabil fir'a wa asbabal furqah hatta yasiru kal jasadil wahid wa an yata'awanu alal birri wa taqwa. Ini kan bimbingan yang luar biasa. Wajib bagi salafiyin semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri-diri mereka, pada dakwah yang dipercayai ini, dan untuk mereka bertaubat. Taubat. Sudah yang kemarin-kemarin yang salah-salah penyikapannya, cara-caranya, mentahzir, mengatakan menyimpang, salah ya akhi. Taubat sudah, kita masing-masing semuanya bertaubat. Kemudian bimbingan apa? Saling bersaudara, saling menyayangi, saling bahu-membahu, saling berkumpul, bersatu padu. Kemudian meninggalkan khilafah, sudah perselisihan itu tinggalkan, sudah. Sebab-sebab perselisihan, sebab-sebab perpecahan tinggalkan. Biar salafi ini seperti jasad yang satu. Salafi ini berta'awun al-birri wa taqwa. Ini kan bimbingan yang luar biasa. Para ulama kibar menyebutkan yajibu alaihim syar'an an yahdharu minal qanawatil majhulah allati tanshurul fitan wa tahrish baina salafiyyin wal iftira'at wal isya'at allati tusi'u ad-da'wa salafiyyah wa du'ataha minha. Ini kan sudah jelas bimbingannya. Wajib bagi mereka secara syar'i salafiyin di Indonesia itu untuk waspada, hati-hati. Ini kan tahdzir, an yahdharu, hadar. Ulama mentahdzir, memperingatkan kita dari siapa? Dari channel-channel yang majhul, yang menyebarkan fitnah, mengadu domba antara salafiyin, menyebarkan kedustaan-kedustaan, isu-isu yang tidak jelas kebenarannya, yang dimana semuanya ini memperburuk dakwah salafiyah, bikin jelek para da'i-da'inya. Kemudian disebutkan kan, jujurlah selamanya, jursela, untuk mencari al-haq news, kemudian manhajul haq yang KW, yang palsu, dan yang semisalnya, wa ghairuha minal qanawat allati tashukku saffas salafiyin wa tufarriqu kalimatahum. Ini ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan, dan channel-channel lain yang memecah belah barisan salafiyin, yang mencerai-beraikan persatuan mereka. Ulama ini ngomong seperti ini bukan sembarangan. Mereka faktanya benar. Siapa yang bilang? Terus kan ini ulama memang, maaf, memang ulama ini bodoh, cara enggak tahu tentang channel-channel itu sehingga terus salah dalam menilai, atau channelnya yang benar. Ini timbangan yang mana dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk kemudian dijadikan marji'iyah, rujukan? Lo kok bisa channel-channel yang sudah ditahdir oleh ulama lagi? Ada apa kita beratnya untuk mengatakan bahwa channel tersebut juru fitnah? Channel tersebut harus kita tinggalkan, jursela. Kita katakan bahwa bimbingan ulama ini benar. Ana sebutkan contoh sedikit saja. Ya. Channel jujurlah selamanya. Isinya syubhat. Ahli syubhat, makanya ditahdir. Tahu yang namanya syubhat? Syubhat itu adalah sesuatu, ada al-haknya, tapi banyak kebatilannya. Itu syubhat, dicampur adukkan, seperti itu. Ya memang kita katakan bahwa channel tersebut, maksudnya tersebut, salah semua. Enggak, siapa yang mengatakan salah semua? Ada benernya. Tapi dicampur adukkan dengan kebatilan. Itu yang namanya syubhat. Ini dikatakan dengan ahli syubhat yang di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para salaf sudah banyak sudah kalamnya tentang apa? Untuk berhati-hati dengan ahli syubhat. Syubhat, syubhat, syubhat itu artinya tercampur ada kebenaran dicampur dengan kebatilan. Tadi ingat kisahnya orang yang ingin mencela Utsman, itu kan disebutkan fakta semua itu. Nah, Jusela kan bilang, itu di Maha Jember, di lockdown, di karantina dan yang lainnya. Faktanya, iya memang. Ponjok Jember itu ada karantina seperti itu, pembatasan jelas. Iya ada memang lockdown, ada lockdown. Lockdown, ada. Tapi lockdown yang bagaimana? Ini kan curangnya mereka. Kan pemerintah sendiri, bahkan presiden kita, Bapak Joko Widodo, hafizahullah, kan sudah pemerintah sudah merinci juga. Lockdown, iya ada. Lockdown mini lah, mau apa? Mengatakan lockdown, iya ada. Long presiden juga mengatakan lockdown, lockdown mini. Enggak ada masalah. Yang disebutkan jurusela, lockdown itu presiden melarang, itu enggak boleh. Sementara Jember melebihi penguasa mengatakan lockdown. Syubhat, enggak dirinci. Lockdown yang bagaimana? Kan presiden itu, pemerintah itu melarang lockdown yang sifatnya apa? Parsial. Kabupaten, kota, provinsi, enggak boleh ada lockdown. Itu kan presiden seperti itu. Nah, apa yang terjadi di pondok Minhajul Asar Jember? Mana ada lockdown kabupaten? seperti itu. Mana ada lockdown tingkat provinsi? Sementara di sisi yang lain Pak Jokowi mengatakan lockdown mini. Apa? Ya tingkat RT, skupnya kecil dan yang lainnya. Kenapa tidak jelas kalau jurusnya hal-hal seperti ini? Tidak dirinci untuk kemudian dibandingkan. Nih Jember seperti ini. Ana bacakan satu saja ya. Sekian surat menyurat yang dilakukan oleh pihak Ma'had Jember terhadap hukumah. Terkait ini. Surat ini dilayangkan pada tanggal 27 Desember 2021. 27 Desember 2021. Nanti kalau mau yang mau lihat otentiknya silahkan. Nah, silahkan. Anak ada nanti insya Allah mau yang lihat silahkan. Anak bacakan dulu sekarang. Itu artinya sudah sekian bulan tuduhan itu yang dikatakan hulu, berlebihan, apalagi itu enggak benar, over. Al-Ustaz Ahmad Alfian hafizahullah ta'ala dan pihak lain, ini masih kepada Dinkes Jatim. Sebelum-sebelumnya sudah ditanyakan sampai kepada Departemen Dalam Negeri. Nah, dan ini sudah sering. Ini satu contoh kecil saja. Kondisi Jember yang seperti itu, mungkin yang pernah tahu Jember itu kan di lingkungan kompleks perumahan, ada musola. Seperti itu ya. Ada musola, ikhwan yang tinggal di perumahan atau di kompleks kaplingan tersebut, soalnya di situ. Di mana sebetulnya lokasi itu sudah melakukan karantina. Yang menurut mereka hulu ekstrim. Total karantina. Nah, menanyakan sekali lagi kepada para penguasa dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dinkes Jatim. Terkait kan kita ketika itu sholat kita di situ ya, ya sudah ketika itu berjarak, sholat berjarak. Pertanyaannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menyampaikan pertanyaan berkenaan dengan prokes sholat berjamaah di masjid. Ingat ya, tanggal 27 Desember 2021. Mengingat situasi COVID-19 di wilayah kami sudah terkendali. Alhamdulillah kami berada di wilayah kabupaten yang secara asesmen Kemenkes adalah level 1 atau 2. Dalam kurung, walaupun secara cakupan vaksinasi masih level 3. Kebetulan kecamatan kami adalah zona kuning per awal Desember ini. Demikian pula, kami berada di wilayah kompleks perumahan pesantren yang selama ini tertutup dari interaksi dengan orang luar. Garing, tidak ada atau sangat minim orang keluar masuk dalam kurung. Lingkungan homogen. Jadi pertanyaan ini disampaikan apa adanya. Sudah. Seperti itu. Tertutup dari interaksi dengan orang luar, tidak ada atau sangat minim orang keluar masuk, lingkungan homogen. Ya apa adanya sudah. Ya memang faktual, aktualnya seperti itu. Nah, ini kan kemudian dikatakan hulu, hulu, hulu, lockdown, lockdown, lockdown. Akhirnya dibakar, dijadikan alat untuk menjatuhkan Jember oleh channel yang ditahzir oleh para ulama. Ini satu contoh bagaimana luar biasa anehnya sebagian salafin percaya. Sudah majhul enggak tahu siapa orangnya, percaya. Padahal sudah ditahzir oleh para ulama. Lancang dalam urusan umat yang bukan bagiannya dan bukan kapasitasnya? Itu pertanyaannya. Kemudian, salat berjamaah yang dilaksanakan di perumahan kami juga hanya warga perumahan. Tidak ada orang luar sama sekali. Bahkan di pesantren dan kompleks perumahan pesantren menerapkan karantina yang menutup area dan membatasi interaksi warganya. Ya, apa adanya, sampaikan. Tertutup, interaksi dibatasi. Dibatasi itu artinya bukan berarti enggak ada interaksi sama sekali, kalau memang masih ada yang keluar masuk, tapi dibatasi. Seperti itu. Ditambah lagi cakupan vaksinasi dosis lengkap di santri dan warga perumahan pesantren hampir 100%. Meninjau hal-hal di atas. Apakah boleh kami warga kompleks perumahan pesantren dalam sholat berjamaahnya merapatkan shof? Tentu dengan tetap menjalankan prokes-prokes yang lainnya. Mohon jawaban, arahan, dan petunjuknya. Atas perhatiannya kami mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, bagian humas, kepada Ahmad Alfian, tanggal 27 Desember 2021. Nanti Anda bisa kalau mau lihat, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjalankan protokol kesehatan dan juga vaksinasi, apalagi semi karantina, bahkan cenderung total karantina. Dinkes Jatim pun mengatakan total karantina. Kalau pada kelompok ponpes dan ada satu pertanyaan mengenai berjamaah dengan merapatkan shof, maka jawabannya ini tetap belum dibolehkan merapatkan shof. Sampai kapan? Sampai WHO atau pernyataan dunia bahwa pandemi berakhir. Ini ketika itu pernyataan Dinkes 27 Desember 2021. Mohon bersabar dan terus berusaha terbaik dengan teriring doa semoga pandemi COVID-19 segera dinyatakan berakhir. Demikian jawaban, semoga bisa memantapkan menjalani prokes dan vaksinasi. Terima kasih. Coba lihat. Malah diapresiasi sama Dinkes. Dikatakan terima kasih sudah menjalankan protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Apalagi semi karantina, bahkan cenderung total karantina. Oleh Dinkes Jatim dikatakan terima kasih. Ini surat satu dari sekian surat menyurat yang dilakukan oleh Ma'had Minhajul Athar Jember dengan pihak hukumah. Diapresiasi. Untuk sholatnya, jangan dulu merapatkan sholat. Tapi yang lain-lain, yang tadi protokol kesehatan, karantina yang lainnya, terima kasih. Awal bilang terima kasih, terakhir bilang terima kasih. Bahkan didukung, mohon bersabar dan terus berusaha terbaik. Coba, mohon bersabar. La haula wala quwata illa billah. Masih bagaimana kemudian ukul salafiyin? Untuk kemudian masih terus mau dipermainkan oleh channel-channel fattana majhula. Aynal ukul. Yang herannya, sebagian afadil, ya kok percaya gitu. Ini satu contoh. Contoh kedua. Antum semua insya Allah sudah tahu isi dari bayan iltizam. Ya, antara asatidah dengan asatidah Jember. Di antara poinnya apa? Kan asatidah itu beriltizam, berkomitmen untuk menjalankan wasiat audio Syekh Abdul Al-Bukhari dan juga apa? Wasoya ulama. Yang tadi sudah kita bacakan isinya sebagian itu. Mudah-mudahan antum sempat tahu kronologi sebelumnya bagaimana channel-channel fitnah itu, makanya enggak heran ditahdir oleh para ulama. Itu kan channel-channel itu dan pihak-pihak lain usaha untuk mendustakan kebenaran wasaya itu kan terjadi. Seperti itu. Subhanallah, Bayan Iltizam menyebutkan ternyata asatidzah pun memakai wasaya ulama yang channel-channel dan orang-orang yang semisalnya itu mendustakannya sebelum-sebelumnya. Asatidzah sudah mengakui tentang keberadaan wasaya tersebut. Bahkan beriltizam untuk ikut melaksanakan wasoya tersebut. Ini kan diantara contoh kecil bagaimana channel tersebut adalah channel yang memang para ulama tidak salah ketika mentahdir. Satu contoh lagi. Bagaimana mereka salah menerjemahkan kalamnya Syekh Al-Albani rahimahullah dengan kesalahan yang fatal. Nah, ini sebetulnya ngeri, kesalahan ini. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah itu membawakan sebuah hadis menceritakan tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Nuh ini mau wafat. Di sini Nabi Nuh ini mengatakan kepada anaknya, "Inni qasun 'alaikal wasiyata. Amuruka bisnatain wa anhaaka 'anisnatain." Nuh ini berwasiat kepada putranya, aku memerintahkan engkau dengan dua hal dan aku melarang engkau dengan dua hal. Hadis. Dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, dua hal yang dilarang oleh Nuh, wasiat Nuh kepada putranya agar melarang dari dua hal. Apa itu? Qala wa anhaaka 'anish syirki wal kibri. Aku melarang engkau dari berbuat syirik dan berbuat sombong. Ini hadisnya disebut oleh Syekh Al-Albani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihah. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan apa, membawakan sekian faedah dari kisah Nuh ini, hadis ini. Ya. Faedah keenam yang sekian faedah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di antara faedah tersebut kata Syekh Al-Albani rahimahullah, "Annal kibra allazi qurina ma'asyirki والذي لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره منه انما هو الكبر على الحق ورفضه بعد تبينه والطعن في الناس الابرياء بغير حق." Ini kalau terjemahannya yang benar, annal kibra allazi qurina ma asyirki, yaitu kesombongan yang disebutkan bergandengan dengan syirik, yang digandengan dengan syirik. Karena tadi kan Nuh dalam hadis tersebut mengatakan wa anhaaka 'anisyirki wal kibr. Aku melarang engkau dari berbuat syirik dan sifat sombong. Ya. Nah, ini penyebutan sifat sombong ini digandengkan penyebutannya dengan syirik. Diiringkan, beriringan penyebutannya. Ini lihat bagaimana jahilnya Jerusalem. Menerjemahkan kata-kata kurina, kesyirikan yang disebutkan penyebutannya itu bersama dengan Al-Kibir, atau Al-Kibir yang digandengkan penyebutannya bersama syirik, kurina di sini diterjemahkan oleh mereka dengan selevel, kesombongan yang selevel dengan kesyirikan. Ini ngeri. Artinya kalau udah selevel, itu kan berarti sama. Dosanya itu sama nih. Sementara Syekh Al-Albani sendiri, ya, dalam hadis ini sama sekali tidak memaksudkan kesombongan tersebut, yaitu menolak hak dan mencela manusia ini. Kesombongan itu adalah menolak hak dan mencela manusia. Syekh Al-Albani sendiri membedakan. Syirik yang dimaksud itu adalah syirik akbar yang pelakunya kekal di neraka. Adapun mencela manusia atau seperti itu, tidak. Kok bisa-bisanya kurina itu artinya itu penyebutannya diiringkan, bergandengan. Kok kemudian bisa diterjemahkan menjadi selevel? Ini bahaya. Nah, bahaya ini. Kata Syekh Al-Albani, falyahdharil muslim an yattasifa bi syai'in min mithli hadzal kibr. Hati-hati bagi seorang muslim untuk memiliki sifat dari sifat sombong seperti ini. Sombong itu ada rinciannya. Bukan kemudian dipukul rata sombong itu akhirnya selevel dengan syirik. Ada rinciannya. Enggak semua orang sombong kemudian dikatakan dia kafir. Keluar dari Islam. Lah kalau syirik yang kekal di neraka itu artinya syirik akbar keluar dari Islam seperti itu. Nah, mencela manusia, merendahkan manusia, ya enggak bisa kemudian langsung dipukul rata seperti itu. Ini dikatakan selevel. Sementara Syekh Al-Albani mengatakan apa? Hati-hati seorang muslim agar tidak memiliki sifat dengan sifat seperti ini, sombong seperti ini. Sebagaimana dia harus berhati-hati agar tidak memiliki sifat dari sesuatu yang bagian dari kesyirikan yang pelakunya kekal di neraka. Jelas di sini Syekh Al-Albani mengatakan kalau syiriknya adalah kekal di neraka, tapi kalau kesombongan seperti ini tidak. Ini bahaya. Artinya semua orang yang kemudian langsung menolak al-haq tanpa tahu bagaimana latar belakang orang ini, ya apakah dia sudah memang jelas tahu perkaranya, menolak hak itu kan macam-macam. Enggak bisa kita langsung memvonis orang menolak hak dia kafir. Orang merendahkan orang lain, mencela orang lain. Sombong. Ya betul. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kibr itu menolak hak dan merendahkan orang lain. Tapi enggak bisa. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur. Mencela orang lain itu fusuk. Perbuatan fasik berarti tidak kafir. Sementara kalau Jurusela mengatakan itu selevel dengan syirik, terjemahan ngawur, berbahaya. Nah, ya ini kok yang seperti ini masih diikuti oleh sebagian salafiyin. Baik, ini sudah jam 11, kelewatan ya. Mungkin kita istirahat sebentar beberapa menit untuk kemudian cara kita lanjut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.